depan. Tinggalkan puing cinta berserakan. Kering sudah tanah harapan saat cinta terbang ke awan. Makin kelam semua warna kehidupan. Whoa.